Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita hadis arba'in karya Imam Abu Zakaria Nawawi rahmatullahi alaih. Kita sampai ada potongan hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah selalu membantu nolong hambanya selama hamba itu membantu atau menolong saudaranya. Demikian lafadznya di dalam hadis Ibnu Umar, tersebutkan dengan lafaz begini, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi, dan barang siapa yang membantu hajat saudaranya maka Allah akan selalu membantu hajatnya, apapun itu hajat yang diperlukan dalam kehidupannya. Juga dalam riwayat Tabrani dari hadis Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min kasauta 'aurata aw ashba'ta jaw'ata aw qadaita lahu hajah. Amalan paling afdal, tentunya yang dimaksud setelah yang fardu, setelah yang wajib-wajib, yang paling afdal adalah membuat senang seorang mukmin, saudaramu, dengan kamu tutup auratnya, ini kamu kasih dia pakaian, atau kamu kenyangkan dia dari rasa laparnya, atau dengan kamu bantu dia menyelesaikan hajatnya. Afdalul amal, itu amalan paling afdal setelah yang wajib. Oleh karenanya Imam Hasan al-Basri ketika menyuruh murid-muridnya menyelesaikan hajat seseorang, kata Hasan, kalian hampiri Thabit al-Bunani dan ajak bersama kalian membantu menyelesaikan hajat orang itu. Saat didatangi, kata Thabit al-Bunani, Thabit al-Bunani ini muridnya Anas bin Malik, kata Thabit, aku sedang itikaf, kita tahu itikaf sunnah. Kembali mereka kepada Hasan mengabarkan bahwa Thabit sedang itikaf. Maka Hasan nasihatkan, sampaikan kepada Thabit bahwa tidakkah kamu tahu bahwa kamu berjalan membantu menyelesaikan hajat saudaramu muslim itu lebih baik dari amalan-amalan sunnah selama setahun dari satu musim haji ke musim haji berikutnya. Maka kembali mereka kepada Thabit menyampaikan jawaban Hasan al-Basri. Maka Thabit pun meninggalkan iktikafnya, keluar membantu hajat orang tersebut. di dalam asar juga disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq beliau semenjak lama terbiasa membantu suatu kabilah suku untuk memeras susu kambing-kambing mereka. Sampai kemudian Abu Bakar naik jadi khalifah radhiyallahu an, maka salah satu perempuan dari kabilah itu mengatakan kalau sekarang gak mungkin Abu Bakar memeras susu kambing kalian karena sekarang sudah khalifah. Tapi kata Abu Bakar, tidak, aku akan tetap membantu kalian dan itu hajat saudaranya diperlukan. Aku akan tetap membantu kalian memeras susu kambing kalian. Aku berharap kesibukanku sebagai khalifah tidak menghalangi aku dari membantu kalian. Ya, ini karena Abu Bakar sadar, ingat bahwa membantu hajat saudaranya itu amalan yang sangat penting, sangat mulia, afdol di sisi Allah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Sebagian ulama menjelaskan ini karena kebiasaan Arab, orang-orang Arab semenjak dulu di sana perempuan itu tidak terbiasa memeras susu. Yani aib bagi orang Arab kalau wanita memeras susu kambing atau unta, yang ma'ruf di mereka. Sehingga kalau kaum lelaki di suku itu pada pergi, mungkin safar, niaga, atau misalnya, para wanita di suku itu memerlukan bantuan hajat lelaki yang mau memeraskan susu kambing mereka. Disitulah Abu Bakar membantu mereka. Dan itu hajat mereka, memerlukan susu untuk minum, untuk ini. Makanya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau naik jadi khalifah, dianggap tidak mau lagi membantu. Tapi ternyata beliau tetap membantu karena itu hajat. Begitu pula asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di malam hari beliau mengirim air diperlukan untuk masak, untuk minum, diangkat sendiri oleh Umar, diletakkan di rumah para janda-janda yang ada. Sehingga disebutkan suatu malam Talhah radhiyallahu an melihat Umar masuk ke rumah salah seorang wanita. Nah, ini sambil membawa air tadi diletakkan di dalam. Ini untuk memastikan keesokan paginya Talha kembali ke rumah itu. Maka didapati oleh Talha yang di dalam rumah itu ternyata ajuz. Wanita yang sudah sangat tua, bahkan dia buta, bahkan dia sudah sakit parah. Ya, antum tahulah orang kalau sudah tua biasanya ada saja sakitnya, ini itu, lama. Nah, karenanya hajat dia memerlukan air. itu keperluan hidup yang primer, maka Umar bantu membawakan dan sampai meletakkan ke dalam rumahnya. Begitu para salaf dahulu radhiyallahu taala anhum. Bahkan disebutkan Talha sempat bertanya kepada wanita ajus ini, wanita tua ini, apa yang dilakukan orang ini. Wanita tua itu tampak terlihat gak ngerti kalau orang itu Umar Khalifah. Kenapa dia kesini? Nah, apa yang dia lakukan? Kata Talha, tanya. Jawab wanita tua ini, oh ini orang, dia sudah lama terbiasa kesini, memperhatikan aku. Dia bawa, dia letakkan segala yang aku perlukan. Nah, ini hajat-hajat orang, mungkin ini, itu, termasuk air tadi, mungkin bahan makanan. Dan tidak hanya itu, dia keluarkan dari rumah ini apa yang tidak perlu, yang semacam sampah. Yang sudah tidak dipakai, dikumpulkan oleh Umar. Kemudian diletakkan di apa gitu, semacam kresek atau tas apa gitu. Kemudian dibuang, artinya hajat orang ini betul-betul dipenuhi dan diselesaikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu arda. Itu pula banyak asar salaf dalam hal ini. Tadi Abu Bakar, begitu pula tadi asar Umar. Asar Umar itu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Auliyah. Disebutkan pula bahwa Abu Wa'il radhiyallahu an, beliau juga terbiasa keliling di kampungnya untuk membelikan hajat keperluan para ajuz, wanita-wanita tua. Nah, ini antum tahu lah, wanita tua gak mungkin keluar ke kedai belanja misalnya, membeli apa yang dia perlukan, beras atau apalagi gula, ayam atau ini, itu ajuz miskin lah. Tua, tenaganya pun terbatas, gak mungkin jalan jauh. Maka dibantu oleh Abu Wa'il. Apa yang dia perlukan, dicatat misalnya kalau di sana mungkin korma, zaitun, gandum, apalah yang dia perlukan dalam kesehariannya. Itu pula yang Mujahid, rahimahullah tabi'in, menyebutkan tentang syekhnya, yaitu Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Mujahid, aku temani beliau dalam safar untuk aku berkhidmat kepadanya. Ini orang safar kan, antum paham bagaimana, mungkin perlu ini itu, diambilkan ininya, disediakan itunya. Ini aku sengaja menemani Ibnu Umar untuk berkhidmat, menservis, dan melayani beliau. Tapi kata Mujahid, ternyata dalam safar justru beliau, Ibnu Umar, yang banyak berkhidmat kepadaku. Membantu hajat Mujahid, dan menservis, melayani beliau. Rahmatullahi alaihim. dan banyak dari para ulama salaf memberi syarat kepada para sahibnya atau yang bersamanya kalau dalam safar, syaratnya dia yang akan berkhidmat melayani mereka. Kalau itu di zaman dulu, bahkan di zaman belakangan sekarang ini, subhanallah, masih ada yang melakukan seperti itu. Disebutkan dari salah satu biografi Syekh Ibn Husain, Abdullah bin Hisan atau bin Husain, suatu ketika, ya biasalah antum tahu, tugas seorang driver bukan hanya antar jemput, tapi begitu beliau sudah tua, bin Hisan ini sudah sangat tua, 80 mendekati 90 usianya. Saat tiba, si driver ini turun, kemudian membukakan pintu mobil majikannya yang di sebelahnya. Nah, untuk turun, kalau begitu selesai dari keperluannya, beliau bergegas ke keretanya, kemudian membukakan pintu sang driver. Kata drivernya, nggak pantas ya Syekh, apa-apaan ini? Antum yang aku layani, aku khidmat. Nah, kata Syekh, lah kamu tadi mengkhidmat aku. Ima ini balasan, kalau kamu terima, aku pun berkhidmat kepadamu. Kalau enggak, aku enggak akan lagi mau berjalan bersamamu. Al-Muhim menunjukkan masih adanya orang-orang yang seperti itu. Demikian banyak keperhatian dan kepedulian para salaf dalam membantu dan peduli kepada hajat saudaranya, karena itu amalan soleh yang sangat tinggi, bahkan termasuk amalan yang paling afdol setelah yang fardu-fardu. Masyaallah taufik. Kembali kepada hadis. Kemudian disebutkan di situ, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Nas'alullah min fadlih. Baik. Menempuh jalan mencari ilmu ini ada dua macam. Yang pertama hakiki, yani hakikat memang menempuh jalan, memang dia jalan menempuh jalan. Antum misalnya safar menempuh jalan dari Muar ke Malaka, dari Muar ke Johor, dari Johor ke KL. Ini menempuh jalan karena di situ ada daurah, dari Malaysia ke Indo ada daurah Syekh misalnya. Ini menempuh jalan. karena dia mau mencari ilmu. Baik. Yang kedua, menempuh jalan ma'nawi. Artinya jalan yang dia tempuh untuk mendapat ilmu. Misal membaca, jalan untuk dia dapat ilmu. Mendengar seperti antum sekarang. Jalan untuk mendapat ilmu. Menghafal, mutola'ah, dan lain sebagainya. Nah, jalan apapun itu yang dia tempuh untuk mendapat ilmu. Bisa dengan dia mendengar, bisa dengan dia hadir di majelis, bisa dia membaca, wahakadha. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke jannah. Bisa ini bermakna bahwa Allah memudahkan baginya ilmu yang dia pelajari, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatinya, untuk mengamalkannya, diberi taufik, karena ilmu jalan baginya untuk menuju jannah. Atau bisa pula maknanya Allah mudahkan bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu, kalau memang dia ikhlas untuk Allah, mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menjadikan itu sebagai sebab hidayah baginya, dan mengantarkan dia untuk masuk jannah. Atau yang ketiga, Allah mudahkan bagi dia ilmu-ilmu yang lain. Ini semula dia menuntut ilmu, satu ilmu misalnya hadis atau tafsir, akidah. Allah akan mudahkan baginya ilmu-ilmu lain, karena disiplin ilmu banyak cabangnya. Allah mudahkan bagi dia, dan semua itu mengantarkan dia ke jannah. Makanya diriwayatkan, disebutkan dalam, dinukilkan oleh Manawi dalam Faidul Qadir, man amila bima alim awrafahu Allah ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui akan Allah ajarkan baginya, Allah berikan padanya ilmu yang belum dia ketahui. Dan itu semakna dengan ayat secara umum, wa yazidullahu alladhina tadaw huda walladhina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berhidayah, Allah tambah hidayahnya. Iman bisa bertambah. Demikian karena ilmu, Allah tambah ilmunya yang belum dia ketahui. Di dalam hadis kita perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan secara nakirah, bukan ma'rifat. Kalau antum belajar nahwu kan ada kalimat itu, ada yang nakirah, ada yang ma'rifat. Nakirah dengan tanwin ini. Dan di sini Rasulullah katakan nakirah, yaltamisu fihi ilman. nakiroh. Artinya itu ilmu apa saja yang berguna, yang dia pelajari, ilmu din, ilmu akidah, hadis, tafsir, fiqih, usul, dan yang lain yang membantu mendukung itu, nahwu, sorof. Nakira pula berarti mencakup yang sedikit maupun yang banyak. Artinya agar tidak difahami, agar tidak difahami bahwa jannah, surga itu hanya untuk yang belajar ilmunya banyak, tahunan, lama, hanya dia yang dipermudah jalan ke surga. Tidak demikian. Tidak demikian. Ilman, kalaupun sedikit ilmu yang dia pelajari, kalaupun sebentar, dia termasuk salaka tariqan yaltamisu fi ilman, maka akan Allah mudahkan jalan baginya ke dalam jannah. Akan Allah mudahkan baginya jalan ke jannah. Ini juga mencakup jalan hissi. Yaumul qiyamah, yaitu sirat yang di atas jahannam. Dan kesulitan-kesulitan lain, yaumul qiyamah, akan Allah mudahkan bagi talibul ilm. Kesulitan, keadaan yang menakutkan, mencekam, yaumul qiyamah, Allah mudahkan semua itu bagi talibul ilm. Oleh karena itu Allah menamakan kitabnya dengan nur, cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan kitab yang nyata, yang jelas. Nah, ala kulli hal, demikian Rasulullah SAW mendorong, memotivasi umatnya untuk mau menuntut ilmu. Karena dengan ilmu yang kamu pelajari akan dipermudah jalanmu menuju jannah, baik di dunia ini, diberi taufik, ilmu nafi, amal saleh, karena itu jalan ke jannah, ataupun di akhirat kelak, sirat, jembatan yang diletakkan di atas jahannam, dan kesulitan-kesulitan lain yang menakutkan di yaumul qiyamah, semua itu akan dimudahkan bagi talibul ilm. Masyaallah min fadlihi. Nah, itu apa yang Rasulullah sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka jangan kecil hati. Ini busyara, kabar gembira bagi talibul ilm. Sedikit pun kamu menuntut ilmu, kamu dapat busyara ini. Kamu akan jalan ke jannah. Sebentar pun kamu menuntut ilmu, Allah mudahkan bagimu jalan menuju jannah. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk malam ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.